Saiki awakmu apa uwes lali, kowe no Jepang ora tahu ngabari. Ati kangen rasane sampe setengah mati, pengen ketemu awakmu sing tak tresnani. Teko Jogja sampe Blitar kowe tak golei, aku tak tonton kamu bengi-bengi di Seneni. Apa wajahku iki pancen medeni, sampe takon omamu wae ora ditutuhi. Kene teko Blitar aku kok suguhi blendi, tanggumbe rasane memang pahit geng gilani. Tapi kita selalu ketawa bersama, lupakan semua masalah kita bahagia. Sajane karep menjaluk tepi iki, kowe ninggalne foto amung gor siji. Saben dino tas awak tak teleng isor bantal, bantal bantal kowe iki dikeni kangen kowe iki setengah mati. Fotomu tak print sing gedhe tak tele kamar mandi, tak sawang-sawang tiap isu sampe bengi. Pesan tak telo terus malah koyo iwak teri. Saiki awakmu apa uwes lali, kowe no Jepang ora tau ngabari. Ati kangen rasane sampe setengah mati, teko Jogja sampe Blitar kowe kuwi sing tak goleki. Aku tak tonton kamu bengi-bengi di Seneni, apa wajahku iki pancen medeni. Kene teko Blitar aku kok disukui blendi, tanggombe rasane memang pahit geng ilani. Tapi kita selalu ketawa bersama, lupakan semua masalah, kita tertawa bahagia.